Shout out to my brotherhood. Or my homie. Give it a listen. Mamaan. Baba Ijay. Sagli. Mamaan. Baba Ijay. Sadly. Sadly. Sadly. Sadly. Baba Ijay. Baba Ijay. Baba Ijay. Baba Ijay. Baba Ijay. Baba Ijay. Baba Ijay. Baba Ijay. Sawiri. Sawiri. Sawiri. Sawiri. Sawiri. Sawiri. Sawiri. Mamaan, mamaan, mamaan, mamaan, eh, mamaan, mamaan, mamaan, mamaan, eh, mamaan, mamaan, mamaan, mamaan, eh, mamaan, mamaan. Gue berblok, gue berblok, blok, blok, blok, blok, blok, yeah, yeah, yeah. Gue berblok, gue bisa mata blok, ini blok, hey, ini Paris, Ambon. Asal dari Ambon. Kalau lu selapar, mending ke Ambon. Banyak pisang Ambon. Semua tentang Ambon. Ambon, Ambon, Ambon, Ambon, Ambon. Bapak yang nojulan bakso. Namanya Bapak Sutikno. Ya. Yeah. Bapak yang nojulan es krim. Come on, come on. Warung bayi dan Bapak Eno. Maman, tidak lupa besok masjid. Maman, tidak lupa cuci masjid. Maman, tidak lupa. Ya, maman, maman, maman, maman, maman, yeah. Membuat musola. Berani jadi bulatan. Dia paling baik. Kalau pos paling galak. Karena dia orang yang gak jelas. Share to Maman. I love you. So good. Yeah. Seperti nyapu masjid. Ya. Sadly, sadly, sadly, sadly, sadly, sadly, sadly, sadly, sadly, sadly, sadly, sadly, sadly. Hey, Aris, bye sadly. Aris, bye bye sadly. Parang Bima. Bima, Bima, Bima, Bima, Bima, Bima, Bima, Parang Bima. Bima, Bima, Bima, Bima, orang Bima. Ina ya Bima. It's me.